Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai dari penyebutan dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwasanya sebagian kaum musyrikin ada yang beribadah kepada as-salihun, kepada orang-orang saleh, yaitu ayat pada surat Al-Isra yang ke-57. Pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan ucapan muallif yang berikutnya, wa dalilul asyjari wal ahjar qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan di sana ada sesembahan kaum musyrikin yang berupa asyjar, jamak dari syajarah, pohon, wal ahjar, dan ada juga yang berbentuk atau berupa ahjar, jamak dari hajar, yaitu batu. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, ayat dalam surat An-Najm yang ke-19 sampai ke-20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Ya. Apakah kalian mengetahui Al-Lat wal-Uzza dan Manat yang ketiga? Ini nama-nama dari berhalanya kaum musyrikin, yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat. Al-Lat ini nanti juga akan dijelaskan, ada dua qiraah, ada yang takhfif, ada yang dengan tasydid. Tapi ini adalah bentuk sesembahan dari kalangan orang soleh. Kemudian manat, ini sesembahan yang berupa hajar, berupa batu. Adapun uzza, ini berupa syajarah, berupa pohon. Nah, kita baca syarah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Asy-syarhu, hadha huwa al-ma'budul khamis minal ma'budat allati ittakhadhaha al-musyrikun. Ini adalah sesembahan yang kelima, jenis berhala yang kelima dari berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai ya berhala, sesuatu yang diibadai selain Allah. Wa hadzal ma'budu wal ahjar wal asjar. Dan sesembahan ini berupa ahjar, bebatuan, dan asjar, pepohonan. Wa wajhu mutabaqatil ayati lil mas'alati anna hadhihi al musammiyat hiya asnamun min hijaratin zamal musyrikun annaha mushtaqqatun min asma'illahi aw annahum hum ishtaqquha aw annahum hum ishtaqquha min asma'illahi. Dan sisi kesesuaian ayat ini dengan masalah yang dibahas. Ya, kita sedang membahas penyebutan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan di sana ada berhala yang berupa bebatuan dan pepohonan. Ya, kenapa disebutkan ayat ini? Sisi kesesuaiannya adalah bahwasanya yang disebutkan dalam ayat tersebut Al-Lat, Wal-Uzza, kemudian Manat. Ini adalah musammayat, anna hadhil musammayat, nama-nama ini adalah berhala-berhala yang berupa min hijarah, berupa batu, dari batu. Zamal musyrikun, yang dianggap oleh orang-orang musyrik, annaha mushtaqqatun min asma'illah. Nama tersebut diambil dari nama Allah. Dari nama-nama Allah. Au annahum humushtaqquha. Atau mereka sendiri, kaum musyrikin sendiri yang, ya, nama-nama berhala tersebut mereka ambil, mereka buat-buat dengan, ya, mengambil dari nama Allah. Faqalu, maka mereka mengatakan Manat minal Mannan. Manat, berhala mereka yang diberi nama Manat, itu adalah bentuk mu'annath dari Al-Mannan. Al-Mannan ismun min asma'illah. Salah satu nama dari nama-nama Allah. Kaum musyrikin menamai berhala mereka dengan dari Al-Mannan, kemudian dita'nith, dijadikan mu'annath. Ya. Wallat fiha qira'atan, qira'atu tasydid wa qira'atu takhfif. Adapun Al-Lat, ya, afara'aytumul lata. Al-Lat bisa dibaca dengan dua kiraah, dengan dua cara bacaan. Yang pertama dengan tasydid, Al-Lata, ya, taknya di tasydid. Tapi di situ disebutkan keterangan di catatan kaki, wahiyya qira'atun syadzah. Unzur al-muhtasib atau al-muhtasab libni jani. Itu adalah qira'ah yang syadzah, bukan qira'ah yang mutawatirah. Ya. Al-lat dengan tasydid itu adalah qira'ah yang syadzah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jenis qira'ah yang kedua yang masyhur yang kita baca di dalam mushaf itu wa qira'atu takhfif. Dengan tanpa tasydid. Biasa, afara'aytumul lata wal uzza. Kalau dengan tasydid bacanya afara'aytumul lata wal uzza. Demikian, ya. Dibaca dengan mat lazim kilmi musaqqal, ya, karena setelah mat diikuti dengan huruf yang tasydid. Adapun takhfif dibaca biasa, ya, mat tabi'i biasa. Afara'aytumul lata wal uzza. Taib, qala hafidhullah fallat ismu rajulin baina Makkah wa Taif. Jadi ceritanya, Al-Lat itu adalah nama seorang pria yang tinggal antara Makkah dan Taif. Ala tariqil hajj, yang dia tinggalnya di jalannya para rombongan haji, yang hendak menunaikan haji, ingin berangkat menuju Mekah, nah, dia tinggal di rute yang dilalui oleh para hujjaj, para jamaah haji. Yaluttulahum as-sawiq wa yut'imuhum. Kebiasaannya Al-Lat ini, semasa hidupnya dia membuat adonan dari sawiq. Apa itu sawiq? Ta'amun yuttakhadh min madquqil hintah wasy'ir. Makanan yang dibuat dari tepung gandum, ya, dari tepung gandum itu kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu dan dibuat adonan, kemudian dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. dia terkenal semasa hidupnya dengan amalan yang seperti ini, ya, Al-Lat. Terkenal sebagai orang saleh yang suka memberi makan kepada jamaah haji. Ya'ni ya'jinuhu wa yut'imuhum iya. Yaitu adonan tersebut diproses, ya, diadon, kemudian dia bagi-bagikan kepada para jamaah haji. Wabittakhfif, ini tadi kalau Al-Lat dengan ditasydid, ya. Al-Lat, taknya ditasydid dari kata yaluttu. Latta yaluttu. Wabittakhfif, adapun dengan takhfif biasa tanpa tasydid adalah ismun lissakhrah. Nah, Al-Lat ismun lissakhrah allati kana ya'jan alaiha sawiq. Kalau dengan takhfif, itu adalah nama dari batu, sebuah batu yang besar. Sebuah batu yang besar yang dahulu Al-Lat, yang pria soleh tadi, itu memproses adonan yang dia buat di atas batu tersebut. Jadi batu itu tempat dia memproses makanan yang dia buat untuk dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Li'annahu laisa indahu ina'un yasa'ma ba'dahu lidduyuf. Karena jamaah haji itu jumlahnya banyak, dia tidak punya ina' bejana atau wadah yang cukup. Sehingga dia harus memproses adonan tadi di atas batu yang besar. Ya, kalau hanya diproses di ina' bejana biasa atau kuali biasa tidak cukup, karena jumlah jamaah haji yang banyak. Ya sama ba'dahu lidduyuf, tidak cukup, ya, untuk menjamu tamu-tamu itu para jamaah haji. Falamma mata 'akafal musyrikun 'ala qabrih aw 'ala hadhihi as-sahrah. Ketika pria tadi sudah meninggal, maka kaum musyrikin i'tikaf di kuburnya. Dikubur orang tadi, ya, pria tadi. Aw 'ala hadhihi as-sahrah, atau juga kaum musyrikin i'tikaf, ya, di sekeliling batu besar tadi yang semasa hidup dipakai pria tadi untuk memproses makanan atau adonan tadi. Ya. Setelah meninggal, kaum musyrikin i'tikaf, ya, mengelilingi, berdiam diri, kemudian merenung di sekeliling kuburannya, makam pria tadi, atau juga di batu besar yang semasa hidupnya dipakai untuk memproses makanan untuk jamaah haji. Wallat indahum mushtaqun minal ilah. Dan Al-Lat menurut kaum musyrikin itu diambil dari kata al-ilah. Al-ilah adalah al-ma'luh, zat yang diibadahi. Ya, al-ma'bud bermakna al-ma'bud. Al-Lat adalah bentuk mu'annas dari al-ilah. Ya. Nah. Kemudian qala hafizallahu wal-Uzza qalu, adapun berhala mereka, kaum musyrikin yang diberi nama Al-Uzza, qalu, mereka mengatakan, minal aziz, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Ilah tadi juga nama Allah. Kemudian Al-Aziz, ini berhala mereka yang bernama Uzza, diambil dari kata Al-Aziz. Qalu, hadhihi Al-Uzza asjarun, ya'kufu indaha al-musyrikun wa ya'budunaha wa yataqarrabuna ilaiha. Uzza ini berhala yang berupa asjar, pohon, ya, pepohonan yang kaum musyrikin beribadah, ya, beriktikaf di sekitarnya dan beribadah kepadanya, kemudian juga mendekatkan diri kepada berhala tersebut, pepohonan tersebut, melakukan berbagai amalan, amalan, ya, taqarrub. Waja'a fi sirati lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ba'atha Khalid bin al-Walid ila nakhlatin. Disebutkan di dalam sirah, ya, di dalam sirah nabawiyah, ketika Rasulullah berhasil membuka kota Mekah, bisa menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus sahabat Khalid bin Al-Walid untuk menuju ke Nakhlah, sebuah pohon kurma. Wa kanat biha al-Uzza, yang disitulah terdapat berhala Uzza. Fa'ataha Khalid bin Al-Walid wa kanat 'ala tilalis samurat faqata'a as-samurat wa hadama al-bait. Maka Khalid bin Al-Walid sesuai dengan perintah Rasul mendatangi tempat tersebut dan mendapati di atas pohon, ya, jadi di atas pohon itu ada rumah yang di situ tempat berhala Uzza. Kemudian Khalid bin Al-Walid memotong batang pohon tersebut. Akhirnya rumah yang berisi berhala tadi, ya, roboh dan hancur. Wahadamal bait alladhi kana 'alayha, menghancurkan rumah yang berhala Uzza berada di atasnya atau berada padanya. Tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian setelah berhasil memotong pohon tersebut dan menghancurkan rumahnya, maka beliau kembali kepada Nabi, kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan mengkhabarkan beliau telah berhasil melakukan demikian dan demikian. Faqala, maka Rasulullah bersabda, irji' fa innaka lam tasna' syai'an, kembali engkau wahai Khalid karena engkau belum melakukan sesuatu apapun, engkau belum melakukan apa-apa, ya. Diperintahkan untuk kembali ke tempat itu. Faraja'a Khalid, maka Khalid pun kembali ke tempat tadi. Falamma nadarat ilaihi sadanatu wa hum hujjabuha, ketika kembali sampai ke tempat itu lagi, maka para penjaga berhala Uzza melihat Khalid datang. Mereka adalah para penjaga berhala tersebut. Am'anu fil jabal, maka kemudian mereka berlarian menuju ke gunung, ya, berlarian ketakutan menuju ke gunung. Wahum yaqulun, dan mereka sambil berlarian mereka mengatakan, berteriak, ya Uzza khabbilihi, ya Uzza awwirihi, wa illa famuti biza'm, sambil dia menyeru berhalanya Uzza, wahai Uzza, jadikan orang ini orang gila, hilangkan akalnya. Ya Uzza awwirihi, wahai Uzza, jadikan dia orang cacat, ya, cacatkan dia. Mereka minta pertolongan kepada berhala mereka, Uzza, beristighatsah, ya. Wa illa famuti bizam, atau kalau tidak matikan saja orang ini seketika. Qala fa'ataha Khalid faidha mra'atun uryana nashirah sya'ruha tahthu turabu ala ra'siha. Maka Khalid pun mengejar para orang musyrikin tadi, para penjaga berhala Uzza tadi. Kemudian ketika Khalid mendatangi apa yang mereka tuju tadi, beliau mendapati seorang wanita uryanah yang tidak berpakaian. Nashiratun sya'ruha, sya'ruha, rambutnya terurai. Tahtu turabu ala ra'siha, yang di atas kepalanya, ya, bertaburan debu, ya, penuh dengan debu kepalanya. Fa'ammamaha bisayfi hatta qatalaha. Tapi Khalid ibn al-Walid kemudian menebaskan pedangnya sampai akhirnya membunuh wanita tadi. Thumma raja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Kemudian Khalid kembali kepada Nabi dan mengkhabarkan apa yang telah dia lakukan. Qala, maka Rasulullah menjawab, tilkal Uzza, itulah Uzza. Jadi di kali yang pertama ketika beliau berhasil memotong pepohonan kemudian menghancurkan rumah berhala Uzza, ya, patungnya itu ternyata belum selesai. Kemudian diperintahkan Rasulullah untuk kembali untuk membunuh jinnya. Ya. Jin yang dibadai oleh kaum musyrikin. Biasa, ya, kaum musyrikin ketika beribadah kepada berhala tertentu, kepada pepohonan atau bebatuan, biasanya ada kemudian sosok yang muncul. Ya. Baik dalam mimpinya atau dalam keadaan terjaga, mengaku sebagai ilah yang mereka ibadahi. Sesembahan yang mereka ibadahi. Kemudian diperintahkan untuk meminta apa, ya, apa hajatmu, apa keinginanmu, dan sebagainya. Itu jinnya. Ya. Dan ini jinnya tadi, berbentuk atau sosoknya seorang wanita yang tidak berpakaian, rambutnya panjang, dan dipenuhi dengan debu kepalanya. Dan akhirnya berhasil dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra, kemudian Abu Ya'la. Naam, al-muhim. Ini disebutkan di sirah, ya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa siyaqul ayat bada'ahu Allahu bit-tawbih. Ayat ini tadi, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Allah awali dengan taubih, celaan kepada kaum musyrikin. Ya. Afara'aytumul lata wal 'uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra wal ma'na akhbiruni madza tasna. Kabarkan kepadaku apa yang kau lakukan. Malladhi sawwaga ibadataha. Apa yang membolehkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tadi. Wa khatama siyaqa aidan bitawbih. Begitu pula di akhir siyaq ayat tersebut, Allah akhiri dengan celaan pula. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah berhala-berhala tadi kecuali nama-nama yang kalian namai mereka, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang sama sekali tidak pernah Allah turunkan hujjah. Ya. Yang membolehkan peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Ya, tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi kaum musyrikin. Tidaklah itu berhala-berhala tadi kecuali nama-nama yang mereka buat-buat dan bapak-bapak mereka buat-buat. Qala hafizallahu fa kullu mattukhidha qadiman wa haditsan ma'allahi azza wa jall falaysa lahu dalilun yusawwighu ibadatahu la min qaribin wa la min ba'idin. Maka setiap apa yang dijadikan sesembahan, diibadai selain Allah, baik yang baru, baik yang lama maupun yang baru, dahulu maupun sekarang, diibadai selain Allah Azza wa Jal, maka tidak ada dalil, satupun dalil yang membolehkan beribadah kepada berhala tersebut. La min qaribin wa la min ba'id. Tidak ada dalil, baik yang dekat maupun yang jauh. La min kitabillahi wala sunnati rasulihi. Tidak dari kitabullah Al-Quran, tidak pula dari sunnah rasul. Wala qawli alimi millatin ala tauhid wa sunnah. Dan juga tidak ada satupun ucapan alim, seorang yang berilmu dari agama ini, yaitu agama yang berada di atas atau bersandarkan berdasarkan tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti masih pembahasan dalil tentang, ya, berhala yang berupa pepohonan, ya. Tapi karena agak panjang, InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.